lampunya terang banget ini. Ini kalau di rumah saya udah di Rubung Laron ini. Kenalkan, nama saya Nope, dan kemarin tuh saya ikut Stand Up Comedy Academy 3. Dan saya ngira kalau keluar dari Suca itu, saya di kehidupan sehari-hari bakal diistimewakan sama orang-orang gitu. Kayak misalnya ke Indomaret gitu. Ya, itu saya datang itu kasirnya nyapa, "Selamat datang sayang." Pas bayar gitu, "Ini kembaliannya 200, boleh saya tambah 2 juta? Ke kampus, ketemu dosen killer, dia yang salim. Selesai ngajar, dia yang nanya, "Nope, gimana ngajarnya bapak? Udah ger belum?" Naik bis, di pangku sopir. Ke kafe, pas buat wifi tanggal lahirku. Pacaran gak perlu PDKT, ketip jadian. Ngisi bensin juga gak perlu ke pom, pegawainya yang ke rumah. Diborin minyak sendiri gitu. Tapi faktanya saya itu pernah teman-teman nyoba jalan-jalan di salah satu mall di Surabaya gitu. Saya nyoba masuk muter itu gak ada yang tahu saya. Pulang ambil kaos Suca tetap gak ada yang tahu. Ada satpam saya jajarin, "Pak, lucunya tuh di sini loh, ger." "Mas gila." "Iya Pak, nging-nging-nging." Tapi beda kalau di desa. Saya kalau pulang ke Madiun, di desa itu semua warga datang ke rumah saya. Berduyun-duyun. Udah kayak ngungsi banjir itu. Bawa TV, "Mana Nopek, mana Nopek." Ketemu saya, mereka itu salim. "Mas Nopek." Ngerasa kayak ponari saya. Masalahnya adalah, setiap ketemu saya, mereka selalu nanya, "Mas Nopek kenapa keluar dari Suca?" Dan saya harus jawab satu per satu. Jadi ketemu, "Mas Nopek kenapa tuh keluar dari Suca?" "Waduh, emak sakit deh." "Walah mas, sekarang gimana mas?" "Alhamdulillah udah sembuh." "Oh alhamdulillah mas, tapi sayang gak jadi dibeliin motor Saimah." "Ya, ya sayang." Ketemu lagi, gitu lagi. "Mas Nopek kenapa keluar dari Suca?" "Waduh, emak sakit deh." "Walah mas, sekarang gimana mas?" "Alhamdulillah udah sembuh." "Alhamdulillah mas, tapi saya gak jadi beliin motor Soemah." "Iya sayang, ada yang datang lagi masih jauh, udah saya jawab." "Mak sakit!" "Udah sembuh." "Sayang nih gak jadi beliin motor Soemah." "Ada yang datang lagi, mak sakit." "Walah pe, aku makmu loh, walah mak pangkling." Dan ini beneran teman-teman, pas saya keluar dari Suca itu sama... Saya perform itu cuma 2 menit pas gantung mic itu. Sama keluarga saya dibawa ke dukun. Beneran ini. Jadi mereka mikir, saya keluar dari Suca itu gara-gara gangguan makhluk gaib. "Ya Allah, saya ini habis keluar dari Suca loh, bukan habis ikut uji nyali. Suca syutingnya di sini loh, bukan di jembatan Ancol." Ya Allah. Jadi mereka itu pengen tahu kenapa saya keluar dari Suca. Lah, pengen tahu kenapa saya keluar dari Suca, nanyanya ke dukun. Harusnya kan ke juri toh. Kecuali jurinya dukun. Siapa? Limbak. Gak bawa burung hantu, tapi bawanya burung Garuda loh. Garudanya Garuda Pancasila. Kanan foto presiden, kirinya wakil presiden. Ini Limbak mau tembak sekolah ini. Karena saya gak pengen jadi anak durhaka dan gak pengen nama saya dicoret dari kakak. Akhirnya saya ikut. Jadi dukunnya itu serem banget teman-teman. Semua rambut di mukanya itu panjang. Alis panjang. Kumis panjang. Gigi panjang. Umurnya yang pendek. Saya baru duduk, belum ngomong, udah disembur. Buh! Menyannya masuk mata loh itu. Jigongnya nempel alis. Bau-nya kayak keringet kuli loh. Lidahnya busuk, busuk, busuk. Kalian tahu air sampah? Tahu. Ya kayak gitu baunya. Ini mulut apa TPA ini? Dan dukunnya itu ngomong, "Kamu ini diganggu makhluk gaib. Biar ngebleng elemen gantung mic. Ini tak jumpa jambi." Saya di jumpa jambi. Jumpa jambinya dia itu kayak ngomong ngawur gitu loh. "Suri jina, karburator. Blura di susu siro. Pertamak mahal. Blura di susu siro. Sudah mahal masih ngantri." Terus tangannya ditempelin ke jidat saya. Des, bau bawang. Ini dukun apa koki? Dan waktu mau pulang, dia saya ini dikasih jimat. Ini kamu tak kasih kembang 7 rupa biar gak ada yang ganggu. Mbah juga mau saya kasih apa? Odol 7 rasa mbah. Mulutmu bau. Mulut kok ternak jigong. Terima kasih teman-teman, nama saya Novek.